Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa minha anallahu wasi'ul jud wal karam yujudu ala abdi bi khairid dunya wal akhirah. Wa anna khairal akhirah lahu sababan al-iman wat taqwa. Wa anna khairun min thawabi dunya wa mulkaha wa mulkiha. Wa anna al-abd yanbaghi lahu an yad'u nafsahu wa yushawwiqaha li thawabi Allah wa la yad'u tuhzin idza ra'at ahla ad-dunya wa ladzatiha wa la yad'aha tahzan idza ra'at ahla ad-dunya wala dzatiha wa hiya ghair qadira 'alayha bal yusalliha bi thawabillahi al-ukhrawi wa fadlil 'azim liqouli ta'ala wala ajrul akhirati khairun lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Imam Sa'di rahimahullah, sesungguhnya luasnya kemuliaan Allah, kebaikan Allah, kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hambanya kebaikan dunia dan akhirat. Dan sungguhnya kebaikan akhirat mempunyai dua sebab. Yang pertama adalah al-iman, keimanan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah at-taqwa, ketakwaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna khairun min thawabi dunya wa mulkiha. Dan sungguhnya al-iman wa taqwa lebih baik daripada ganjaran dunia dan harta yang ada di dunia kepemilikannya. Wa anal 'abd, dan sungguhnya seorang hamba yang bagilahu an yad'u nafsah, seharusnya dia berdoa meminta kepada Allah untuk dirinya sendiri. وَيْشَوْوِقُهَا لِثَوَابِ اللَّهِ, dan dia lebih mendambakan terhadap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَدَعَهَا تَحْزَنُ إِذَا رَأَتْ أَهْلُ الدُّنْيَا وَلَذَّاتِهَا, jangan sampai dirinya merasa bersedih ketika dia melihat ahlu dunia dan kelezatannya, dan dia tidak mampu untuk mendapatkan dunia tersebut yang seharusnya dia menghibur dirinya dengan pahala yang Allah berikan di akhirat kelak nanti, keutamaan yang sangat besar bagi Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, yaitu dengan firman Allah, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala ajrul akhirati khairun lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Pahala ganjaran dari Allah di akhirat kelak nanti lebih baik terhadap orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berapa banyak manusia-manusia yang tidak kesampai cita-citanya, tidak tercapai keinginannya, tidak tercapai apa yang dia maukan, malah berpaling dari Allah, malah bermaksiat pada Allah, malah kecewa, malah ini, malah dendam dan lain sebagainya, sakit hati. Tidak perlu yang seperti itu. Itu dunia. Nah, sebentar saja. Karena Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam lebih mendahulukan akhirat dibandingkan dengan dunia yang diberikan oleh ahli dunia. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wala ajrul akhirati khairun lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Pahala akhirat dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik terhadap orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lebih parah lagi ketika tujuannya, niatannya, cita-citanya tidak tersampaikan. Dia tidak mampu untuk melakukannya, sehingga dia kecewa, dia iri, dia sakit hati, dia ini dan itu dan lain sebagainya. Tidak perlu yang seperti itu. Itu hanya pandangan ahli dunia saja. Nah, kesenangan, kehidupan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki adalah di surga nanti. Bagaimanapun dia tidak mencapai apa yang dia inginkan, apa yang dia maksud, apa yang dia cita-citakan dari sesuatu yang ada di dalam hatinya yang dia niatkan, ketika tidak tercapai, maka hendaknya dia menghibur dirinya dengan pahala Allah, menghibur dirinya dengan surga Allah Subhanahu wa taala, menghibur dirinya bahwasanya kehidupan dunia ini sementara, menghibur dirinya bahwasanya yang kekal abadi adalah di akhirat kelak nanti, bukan di dunia yang sementara ini. Tidak. Tapi kebanyakan dari manusia karena tergesa-gesa, pengen keburu-buru, ya pengen instan, pengen cepat. Nah, mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia, kesombongan dunia, keangkuhan dunia, waliyadzubillah. Toh di dunia juga ketika puncak-puncaknya mereka, pasti mereka pun akan jatuh juga, akan rugi juga dan akan hancur juga. Bagaimana Fir'aun, nah Qarun dan yang semisalnya terlalu membanggakan dunia, tetapi ujungnya adalah neraka jahannam waliyadzubillah. Sehingga itulah yang harus kita hibur diri kita. Jangan merasa paling sengsara, jangan merasa paling berat ujiannya sendiri. Tidak. Semua masing-masing diuji oleh Allah. Semuanya masing-masing diberikan cobaan. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia harus menghibur dirinya dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Wallahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah.